ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab qali Allah taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang turunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Kan tapi mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri taghut. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Al-Ayat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tamamul ayah. Sempurnanya ayat ini. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنكَ سُدُودًا. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah. إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, untuk berhukum terhadap apa yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan kepada rasulnya. Ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang-orang munafiqin menghalangi manusia darimu. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Maka bagaimana apabila musibah menimpa mereka disebabkan perbuatan tangan mereka, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, in aradna illa ihsana wa tawfiqa, kami tidak menginginkan melainkan kebaikan dan perdamaian yang baik. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, munasabatu hadal bab li kitab tauhid. Korelasi bab ini dengan kitab tauhid. Nabbaha al-muallifu rahimahullahu bihadal bab. Al-Mu'allif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan bab ini, ala ma tadammanahu tauhid wa istalzamahu min tahkimi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza. Beliau mengingatkan dalam bab ini tentang perkara yang dicakup oleh tauhid dan konsekuensi seseorang bertauhid, yaitu menjadikan Nabi SAW sebagai hakim dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Ini antara konsekuensi tauhid. Idh hada min muqtada shahadatain. Di mana ini merupakan konsekuensi tuntutan dari dua kalimat syahadat. Faman talaffadha bisyahadatain summa 'adala ila tahkimi ghayr rasul faqad kadzaba fi shahadatihi. Barang siapa yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian keluar dari berhukum atau summa 'adala ila tahkimi ghayr rasul, kemudian dia berhukum kepada selain Rasul, faqad kadzaba fi shahadatihi, maka sungguh dia telah dusta dalam persaksiannya. Ya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi mereka berhukum kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang mereka persisikan. Ya. Padahal dengan jelas Allah mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih terhadap suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, wa ila Rasul, dan kepada Rasul. Kau sudah meninggal, kepada sunnahnya. Nah, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya jelas sekali dalam ayat yang kita bacakan ini, menunjukkan bahwasanya konsekuensi keimanan, konsekuensi syahadatain adalah berhukum dengan apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara persisian di antara mereka. Nah, dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, ya, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Nah, yang memutuskan terhadap persisian yang ada di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan dalam diri-diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan wahai Muhammad. Dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Ini sikap seorang mukmin terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan syahadatain akan tapi ternyata mereka keluar, ya, dari berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar. Nah, dan berhukum kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadza telah dijelaskan di antara konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah ala ta'atuhu fi ma'amar. Laksanakan, mentaati apa yang diperintahkannya. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkannya. Wa iztinabu ma naha anhu wa jazar. Menjauhi apa yang dilarangnya. Wa la yu'badallah ila bima syara'a. Dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkannya. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Siapa yang tidak melaksanakan konsekuensi ini, berarti dia dusta dalam persaksiannya. Seperti halnya orang-orang munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, kemudian mereka bersaksi, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafikin, mereka adalah para pendusta. Nah, dan dalam bentuk kedustaannya, mereka mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ternyata mereka berhukum kepada selain Rasul dalam persisihan yang mereka persisihkan. Nah, termasuk dalam ayat yang kita bacakan ini, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Nah, itu Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi ketika itu. Nah, lebih memilih pendapat Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi daripada memilih keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna daripada ayat yang kita bacakan tadi, alam taro, tidakkah engkau perhatikan, istifham ta'ajubin wastingkarin. Ini merupakan lafaz istifham, bentuknya pertanyaan. Jadi pertanyaannya sifat ta'ajubin, menyatakan keheranan dan pengingkaran. Dalam bahasa Arab ada beberapa bentuk-bentuk pertanyaan. Ada pertanyaan sifatnya untuk mengagungkan, seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Ini untuk ta'zim, mengagungkan perkara hari kiamat, al-haqah, mal-haqah, ila akhir. Pertanyaan seperti ini. Nah, ada juga istifham yang sifatnya mengherankan, dan juga mengingkari. Seperti ayat ini, alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilaik. Heran, orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul dan kepada yang sebelumnya, tapi ternyata mereka ingin berhukum kepada taghut. Ini mengherankan. Nah, di sisi lain menyatakan iman kepada Rasul, tapi di sisi lain ingin berhukum kepada taghut. Nah, mengherankan dan pengingkaran. Yaj'umuna annahum amanu ila akhirih. Ay yad'una al-iman bidzalika wa hum kadzibun. Maknanya mereka mengaku iman kepada hal itu. Iman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Nah, wahum kadzibun, padahal mereka berdusta dalam keimanannya. Dikatakan pernyataan iman mereka hanya di lisan saja. Sementara di hati dan prakteknya jauh. Ada contohnya, mereka mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di sisi lain mereka ingin berhukum kepada taghut, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayatahakamu ayatakhasamu, mayatahakamu, ingin berhukum, ingin menyelesaikan perselisihan, persengketaan. Ila taghut huwa kathiru tughyan. Taghut yaitu orang yang banyak melampaui batas. Nah, dan telah kita jelaskan makna taghut dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ma tazawwaja bihi al-'abdu haddahu. Seorang hamba yang melampaui batasannya. baik kepada yang diikuti atau kepada yang ditaati atau kepada yang diibadahi. Nah, ini namanya taghut. Ya. Wal muradu bihi huna Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Dan ini maksud dalam ayat ini yaitu Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Nah, di mana ajasnya nanti ya tentang kisah ini orang-orang Yahudi atau orang-orang munafikin. Nah, ketika mereka terjadi persisihan, kemudian ya Rasulullah SAW menentukan suatu hukum, mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka mencari Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi untuk memberikan keputusan kepada mereka. Nah, yang dianggap sebagai taghut orang semacam ini. Wa huwa yasma'u kulla man hakama bighairi ma anzalallah. Dan ini mencakup semua orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, tapi tentunya para ulama merinci. Ya. Berkenaan dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir, dilinci oleh para ulama. Ya. Kapan dinyatakan kafir? Ya. Kapan dinyatakan zalim? Kapan dinyatakan fasik? Ya, sehingga tidak bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Harus diperhatikan ya syarat-syarat takfir dan juga faktor-faktor penghalang dari takfir sehingga tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain. Ayaghfuru bihi, ya. Mereka berhukum kepada taghut padahal diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Yarfadu ta'atan li taghut. Nah, diperintahkan untuk mengkufuri, menolak, mentaati taghut. Wa yuridu syaitan bi amrihi li haula wa tadyinihi lahum at-tahakuma ila taghut. Dan syaitan menginginkan ya, untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Syaitan menginginkan yang perintahnya kepada mereka ya, dan menghias-hiasi mereka tentang baiknya berhukum kepada taghut ya, dihias-hiasi oleh syaitan. Dan ini merupakan pekerjaan syaitan, membuat tipu daya, menghias-hiasi kejelekan itu seakan-akan indah, seakan-akan baik. Ini syaitan. Nah, sehingga manusia tertipu dengannya dan banyak yang mengikutinya. Padahal ketika di akhirat nanti, syaitan pun melepas diri kepada orang-orang yang mengikutinya. Kama salih syaitan, id qala lil insani kfur, falamma kafara, qala inni bari'um minka inni akhafullaha qabal alamin. Seperti syaitan yang mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Nah, ketika manusia kafir, syaitan mengatakan, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah. Qabal alamin. Kata syaitan, kata iblis. Nah, sehingga dia di akhirat nanti berlepas diri. Ya, tidak mempertanggung jawab. Ya, kepada orang-orang yang mengikutinya. Tidak bisa menolong. Bertanggung jawab saya tidak mau, apalagi menolong. Kepada orang-orang yang mengikutinya. Nah, ittabaru alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al-adzab wa taqatta'at bihim al-asbab. Nah, Allah mengatakan ittabaru alladina tubi'u, ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Nah, mereka hanya berlepas diri, syaitan berlepas diri, begitu pun yang lainnya ya, yang dijadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melihat adab dan terputuslah kecintaan di antara mereka. Ya. Yang di dunianya mungkin saling mencintai antara yang mengikuti dan diikuti. Nah, lepas diri di akhirat nanti. Ayyudillahum ayasuddahum an sabil haqi wal huda. Man yudillahum, ya, menyesatkan mereka, menghalangi manusia dari jalan kebenaran dan hidayah. Dalalan ba'ida payajuru bihim jauron syadida. Ya, kesatan yang jauh. Payajuru bihim jauron syadida. Sehingga mereka melakukan kedurhakaan yang dahsyat. Kelaliman yang besar. Nah. Ila ma anzalallah ayat fil Qur'ani minal hukmi bainan nas. Makna ila ma anzalallah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, marilah. Ya, ila ma anzala, berhukum terhadap apa yang Allah turunkan. Fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, minal hukm bainan nas, ya. Dari berhukum bainan nas, di tengah-tengah manusia. Wa ila rasul yahkum bainahum fi ma tanazza'u fi. Dan kepada Rasul supaya berhukum di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka persisikan padanya. Nah, selesaikan dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ra'ayta al-munafiqina ay alladina yadda'un al-imana wahum kazibun. Munafik yaitu orang-orang yang mengaku iman dalam keadaan mereka dusta. Ini munafik. Nah, ya, dan sebagian ulama mereka mengatakan munafik adalah idharul iman atau Islam wa iftanul kufr. Ya, orang yang menampakkan keislaman, keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Namanya munafik. Jadi, mengaku iman padahal mereka dusta dengan pengakuannya. Yasudduna, makna yasudduna, mereka menghalang-halangi manusia. Yu'riduna fi mudi'in nasbin al-hal. Ya, mereka memalingkan manusia darimu. Nah, supaya manusia menjauh darimu, wahai Muhammad. Secara i'rab, dalam bahasa Arab, yasudduna, ini jumlah fi'il wa fa'il fi mudi'in nasbin. Dalam keadaan atau tempat nasab. Al-hal sebagai hal. Kemudian dalam keadaan mereka menghalang-halangi manusia supaya jauh darimu. Nah, angka ila warika. Supaya jauh darimu dan kepada yang lainnya. Nah, sududan masdar. Sodda au ismu masdar. Sududan dalam i'ramnya merupakan masdar. Kata dasar. Kata dasar daripada sodda. Sodda ya suddu sududan. Atau ismu masdar atau isim masdar, ya, yang menyatakan ta'kid di antaranya. Mereka benar-benar menghalang-halangi manusia, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa kaifa ay madza yakunu haluhum wa madza yasna'un. Makna fa kaifa, bagaimana keadaan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Idza asabathum musibah, apabila musibah menimpa mereka. Idza nazalat bihim 'uqubatun min qatlin wa nahwi, apabila ya uqubah, hukuman menimpa mereka, turun kepada mereka, apakah berupa pembunuhan dan semisalnya. Nah, bima qaddamat aydihim, terhadap apa yang mereka lakukan atau disebabkan apa yang mereka lakukan. Aibis sababit tahakumi ila ghairik, disebabkan berhukum kepada selainmu. Wa adami ridha bi hukmik, dan tidak ridha terhadap hukummu. Hal yaqdiruna al firari minha, apakah mereka mampu untuk berlari dari musibah yang menimpanya? Nah, jawaban tidak bisa. Ya. Sehingga katakan fakaifa idza asabathum musibah. Maka bagaimana apabila musibah menimpa mereka? Disebabkan apa yang mereka lakukan? Nah, apakah mereka bisa lari daripada musibah tersebut? Nah, dan yang mereka lakukan ini berhukum kepada selain Nabi SAW dan tidak redha dengan hukum Nabi SAW. ya. Summa ja'uka li'i'tidhar hina yusawbun. Kemudian mereka datang kepadamu untuk mencari-cari alasan ketika musibah ditimpakan kepada mereka. Nah, ketika musibah ditimpakan kepada mereka, datang kepada Rasul mencari-cari alasan. Maka bersumpah dengan sumpah dusta. Ya. Ma'tufun ala asabathum au ala yasuddun. Dimana kalimat ini summa ja'uka, summa huruf ataf. Nah, ya setelahnya itu ma'tuf kepada yang sebelumnya. Dan ma'tufnya sih kepada kalimat asabathum. Atau kepada kalimat yasuddun. In aradna ay ma aradna bil muhakamati ila ghairika. Lihat pernyataan orang-orang munafik. Nah, ketika musibah menimpa mereka, mencari-cari udur, mencari-cari alasan. Nah, mengatakan, nah, in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Tidaklah kami menginginkan ya berhukum dengan selainmu itu melainkan untuk kebaikan. Nah, dan untuk perdamaian yang baik. Ya. Ma aradna bil muhakamati ila ghairika, tidaklah kami menginginkan dengan berhukum kepada selainmu. Illa ihsan, melainkan untuk kebaikan. Ayat islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Wa taufiqan ta'lifan bainal khasmaini walam nurid mukhalafatahka. Ya. Dan ingin menyatukan ya, antara dua orang yang berselisih. Dan kami tidak menginginkan untuk menyisihimu. Ya. Tipu daya orang-orang munafik. Nah, ketika sudah kepepet, datang musibah kepada mereka terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Nah, berhukum dengan selain hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka datang kepada Rasul dan bersumpah dengan sumpah dusta. Ya, mengatakan kami tidak menginginkan melainkan kebaikan dan untuk menyatukan orang-orang yang berselisih. Kami tidak ingin menyisihimu. Ya, sekali lagi ini ucapan orang-orang munafik. Mereka mencari-cari uzur. Bahkan mereka memutar balikan fakta. Nah, ya, ketika dikatakan, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mereka mengatakan, kami tidak membuat kerusakan di bumi ini. Akan tapi kami, orang-orang yang mengadakan perbaikan di bumi ini. Nah, innama nahnu muslihun, kata mereka. Kami yang membuat perbaikan di bumi ini. Ya, orang munafik. Nah, dikatakan, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Mereka mengatakan, kami tidak membuat kerusakan di bumi ini. Akan tapi kami yang melakukan perbaikan. Seperti hanya ini. Ya. Ketika mereka berhukum dengan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, datang musibah kepada mereka, mereka bersumpah dengan nama Allah, tidaklah kami berhukum dengan selainmu ini, wahai Muhammad, wahai Rasul. Nah, melainkan untuk perdamaian. Ya. Untuk menyatukan orang-orang berselisih. Nah, ini ucapan-ucapan mereka. Nah, kedustaan. Memutarbalikkan fakta. Ya, ini keadaan orang-orang munafik yang suka memutarbalikkan fakta dengan kedustaan-kedustaan yang mereka buat. Jika katakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Jadi antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kepada hari akhir, padahal sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, dusta orang-orang munafik dalam persaksiannya, dalam syahadatnya. Nah, dikarenakan diiringi dengan kedustaan. Orang munafik, mereka adalah orang-orang yang suka berdusta. Baik dusta dalam ucapan atau dusta dalam perbuatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.